طيب قبل أن نواصل القراءة عند إلى من؟ عند الآباء الشباب حزام أو الأولاد أتانا أنا لا بابا ada yang mau baca dari anak-anak? Ismail? Indah Al-Uzam yang bujang-bujang dulu. Tafadhal dulu. Qara'u. نعم عند المتزوجين تفضلوا قرأوا Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ma yusibul muslimu ma yani ma nafiyah tidaklah ma nafiyah ma tidaklah yusibu menimpa apa ma yusibul muslima tidaklah yusibu menimpa al muslima seorang muslim manil muslim من المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بلوازمهما orang yang bersaksi لا إله إلا الله محمد رسول الله dan menjalankan konsekuensi keduanya. Orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan ya menjalankan konsekuensinya menjalankan konsekuensi persaksian tersebut. Baik. Tidaklah menimpa seorang muslim masuk di sini juga muslimah. Masuk di sini muslimah. Dalam hadis An-Nisa syaqa'iqu ar-rijal wanita, para wanita itu bagian dari lelaki. Misalnya disebutkan ya ayyuhallazina amanu, maka di situ masuk di dalamnya kaum muslimin dan kaum muslimat, laki-laki dan perempuan. Demikian pula lafaz al-muslim, ya, lafaz muslim jika disebutkan secara sendiri, ya, disebutkan muslim di sini maka mencakup mukmin. Zahiran wa batina, lahir batinnya Islam, lahirnya Islam, dalamnya Islam, mukmin. Jadi disebut al-muslim di sini mencakup tayyib Islam lahir batin. Demikian juga disebutkan oleh ulama tayyib seorang muslim itu juga memiliki sebagian sifat ihsan. Yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata al-muslim di sini mencakup ya, orang-orang yang beriman lahir dan batin. min nasabin. Nasab bimana at-ta'ab. Nasab artinya ta'ab, kelelahan, keletihan. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, letih, capek. Wala wasabin, wala wasabin, makna wasab, sebagian menyebutkan wasab maknanya adalah al-marad, sakit. Wasab dengan fathah wawu dan sad, wasabin, di makna marad, wazannya dan maknanya sama, dan memaknakan marad. Tidak pula wasabin, sakit. Wa qila huwa al-maradu al-lazimu. Al-maradu al-lazimu qil, ada juga menyebutkan maknanya al-marad al-lazim, yakni sakit yang terus menerus. Kalau yang pertama tadi wasabin, sakit secara mutlak, tentu lebih umum daripada sakit yang terus menerus. Wala hammin, wala hazanin. Ini ham huma min amradil batin. Hammin dan hazanin ini termasuk dari amradil batin, penyakit dalam qalbu. Penyakit dalam qalbu. Kalau dalam bahasa kita ya kesedihan, kemudian kegundah gulanaan. Ini maknanya. Secara bahasa Arab maknanya marad al-batin, penyakit yang ada dalam kalbu, sakit, sedih, gundah gulana. Wala azan, azan ma'ruf, lebih umum dari sebelumnya. Azan yakni gangguan apapun bentuknya. Wala ghammin, gham artinya huwa min amradil batin wa huwa ma yadhiqu 'alal qalb. Ghammin termasuk dari penyakit yang menimpa qalbu, batin, yaitu ma yadhiqu 'alal qalbi, sesuatu yang membuat qalbunya sesak. Gham, takut, khawatir, bingung dan semisalnya. Hatta syaukata yushakuha, sampai syaukah, duri. Yushakuha, yang menimpa dia, maksud duri. Atau mungkin kalau ada yang apa istilahnya sekarang, dondom. Oke, menai bajunya yang sobek, dondomi, wah, kena apa jarumnya. Walaupun sekecil itu, jalan gak pakai sandal, kena duri. Kecil. Illa kecuali kaffarallahu biha min khotayahu. Kecuali kaffara, takfir, yakni Allah, kecuali Allah menghapus. Allah menghapus, demikian pula menutup biha, dengan sebab musibah tadi, apakah itu nasab, wasab dan lain sebagainya. Min khotayahu, dari khotaya, khotaya dari jamak dari khati'ah. Kecuali Allah hapus, Allah tutup kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, biha dengan sebab musibah-musibah yang menimpanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan Muslim. Baik. Dari hadis ini terdapat faedah, di antaranya fadl Islam wal Muslim, keutamaan Islam dan seorang Muslim. Di mana sedikit apapun musibah yang menimpanya, musibah lahir yang enggak dilihat manusia, ataukah musibah batin yang enggak dilihat manusia, ataukah lahir sekecil apapun, Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa dia. Keutamaan Beda halnya dengan orang kafir. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya musibah, masaib, mulai dari kecil sampai yang besar, itu ada hikmah-hikmahnya, di antaranya ini. Satu, hikmah musibah takfir adz-dzunub, menghapus dosa. Sekedar musibah ini menghapuskan dosa. Kalau dia berihtisab mengharap pahala di sisi Allah, dia akan mendapatkan ganjaran. Itu musibahnya kalau menimpa seorang muslim. Ini macam-macam musibah, hikmah musibah. Yang pertama, musibah itu akan menghapuskan dosa. Seperti ini. Ketika musibahnya menimpa seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, musibah akan mengangkat derajat hamba. Musibah akan mengangkat derajat hamba. Kapan itu? Ya. Jika dia berihtisab mengharap pahala di sisi Allah ketika mendapatkan musibah. Beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ampuni dia, Allah angkat derajatnya. Allah bersolawat untuknya, memberikan rahmat kepadanya. Nah. Sebagaimana pula musibah itu menimpa para nabi dan rasul. Allah semakin meningkat, menaikkan derajat mereka. Baik cercaan, celaan, ya, atau sebagian mereka berusaha untuk dibunuh, disakiti, semakin meninggikan derajat mereka. Dan di antara hikmah musibah jika menimpa orang kafir, itu bagian dari apa? Azab. Ya. Kalau musibah menimpa orang kafir, itu azab. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah. Demi Allah, kami benar-benar akan menimpakan mereka. Siapa? Orang kafir. Walanudziqannahum minal azabil adna. Berupa azab yang apa? Adna, paling ringan. Apa itu? Sebutkan ulama. Sakit, musibah, ya, celakaan, dan lain sebagainya. Musibah di dunia. Tujuannya apa? Agar mereka sadar. Agar mereka bertaubat dan masuk Islam. Itu di antara hikmah musibah. Akan menghapuskan dosa. Ya, jika musibah itu menimpa seorang muslim, akan menaikkan derajatnya ke dia berikhtisab. Demikian pula musibah yang menimpa para nabi dan rasul. Demikian pula di antara hikmah musibah adalah menjadi bagian dari azab jika Allah timpakan kepada orang kafir. Baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya takfir dzunub ini, diampuni dosa-dosa ini, tidak berlaku kecuali bagi seorang muslim. Ya. Yang kita singgung tadi, ya. Bahwasanya musibah yang menimpa orang kafir itu bukan menghapuskan dosa mereka. Itu adalah bagian dari apa? Al-azab al-adna. Azab yang ringan yang Allah timpakan, yang Allah segerakan kepada mereka. Baik. Dan faedah berikutnya, di antara perkara yang menghapuskan dosa, walaupun seseorang tidak berniat, ya, walaupun seseorang tidak berniat, di antara perkara yang menghapuskan dosa, walaupun tidak ada niatan, adalah masaib, musibah. Jelaskan para ulama demikian, di antara Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, sekedar musibah. Karena ayat hadisnya bersifat apa di sini? Umum. Tidaklah, ya, musibah menerima seorang muslim berupa keletihan, berupa sakit, berupa gundah gulana, sedih, dan seterusnya, sekedar musibah menimpa dia, itu sudah menjadi apa? Penghapus, walaupun dia tidak berniat. Walaupun tidak berniat. Beda dengan amal, ya, amal kebaikan. Dipersyaratkan amal kebaikan itu harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu sendiri bagaimana kewajiban seorang muslim ketika mendapatkan musibah, minimal dia adalah bersabar. Bersabar terhadap musibah tersebut. Jika dia mampu, dia ridha. Jika dia mampu, lebih utama lagi, dia bersyukur dengan sebab musibah yang Allah timpakan kepadanya. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Kabar gembira. Dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan apa? Yusib minhu, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan. Ya, khairan. Nakirah fi siyaqi apa? Syarat. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, khairan fi dunya wal akhirah, kebaikan di dunia maupun akhirat, yusib minhu, Allah timbakan musibah untuknya. Oleh karena itu seorang muslim dalam keadaan mendapatkan nikmat bersyukur, dalam mendapatkan musibah dia bersabar. Segala keadaannya menjadi ibadah, semuanya menjadi baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ajaban li amdil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusan kaum muslim itu baik, sungguh mengherankan, ya. Seluruh perkara kaum muslimin baik. In asabathu syarra sabar, in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Jika dia mendapatkan nikmat bersyukur, fakana khairan lah, itu kebaikan baginya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu adalah kebaikan baginya. Bahkan kalau orang bisa mencapai derajat syukur, apa? Dalam segala keadaan dia memuji Allah. Sebagaimana Nabi, ya, mengatakan ketika mendapat musibah apa? Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Nah, namanya takdir itu bisa baik dan bisa jelek, yang harus kita imani. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah Ta'ala dalam Syarah Lum'ah Al-I'tiqad, apa itu takdir baik dan jelek? Ya, takdir dikatakan baik dan jelek itu dilihat dari akibatnya. Dilihat dari akibatnya. Kalau sesuatu musibah, ya, di balik musibah dia semakin taat, berarti takdirnya baik. Kalau dengan musibah itu dia semakin jauh dari Allah, berarti takdirnya jelek. Demikian pula nikmat. Dengan nikmat dia semakin bersyukur, semakin taat, berarti takdir baik. Dengan nikmat dia semakin jauh dan kufur, berarti takdir jelek. Khairihi wa syarri, takdir baik dan jelek itu ditinjau dari akibatnya. Adapun hulwihi wa murrihi, manis dan pahitnya, manis dan pahitnya itu ketika musibah menimpa. Pertama kali manis, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat jodoh, dapat ini dan itu, ya kan senang. Mur, yang pahit apa itu? Dapat musibah, dapat bencana, dapat ini yang menjadikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah. Tafadhalu hafizakumullah.